Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaqulullahu ta'ala fi kitabihil karim. Ya ayuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله wa ashabihi wa sallam wa syaral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar a'adani Allah wa iyyakunna minan nar. Ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakunallahu jami'an. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan seizin Allah Subhanahu wa taala kita dapat kembali bermajlis mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, membekali diri kita dengan ilmu yang dengannya amalan serta ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala akan diterima dan benar sesuai dengan apa yang telah diturunkan dalam Al-Quran maupun dalam As-Sunnah. Pada kajian yang terakhir kita telah menyelesaikan pembahasan fikih terkait dengan ahkamul wudu wa nawaqidhu, hukum-hukum seputar ibadah wudu dan pembatal-pembatalnya. Dan dengan seizin Allah Subhanahu wa taala, walhamdulillah, kita selesai dari mengkaji permasalahan terkait dalam ibadah tersebut dengan lengkap, kemudian juga disertai dengan dalil-dalilnya dan tata caranya. Walhamdulillah. Kemudian insyaallah ta'ala, dimulai pada kajian ini, kita akan mengkaji terkait dengan permasalahan ibadah setelah wudu, yaitu ibadah salat. Ibadat salat. Dan pada pelajaran kali ini kita akan mengambil dari sebuah kitab yang dikarang oleh Al-Allamah Al-Muhaddits Al-Syeikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala, yang berjudul Sifatus Shalatin Nabi sallallahu alaihi wasallam min at-takbiri ila taslim ka'annaka taraha. Sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dimulai dari takbir, membaca Al-Quran atau membaca Allahu Akbar, dan diakhiri sampai dengan salam, seakan-akan engkau melihatnya secara langsung. Kitab ini ditulis dan dikarang dalam permasalahan atau dalam pengkajian ibadah salat dengan cukup lengkap, dan di situ disebutkan sesuai dengan urutan sebagaimana telah disebutkan dari judul kitab, dimulai dari awal takbir dan sampai akhir salam. Dan kitab ini termasuk di antara kitab-kitab yang direkomendasikan oleh para ulama untuk dibaca dan dikaji di dalam permasalahan terkait ibadah sholat. Tentunya ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an, dengan keterbatasan ilmu yang kita miliki terkadang luput, atau seringnya kita tidak mengetahui apakah amalan ini telah benar ataupun kurang tepat, atau bahkan tidak ada tuntunannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam mempelajari kitab seperti ini, kita akan mengetahui dan akan mendapatkan faedah ilmu, sehingga kita dapat memperbaiki terutama dalam sholat kita. Dan telah diketahui bersama bahwasanya sholat ini merupakan salah satu di antara ibadah yang paling mulia dalam Islam. Kedudukannya telah diletakkan oleh Rasulullah SAW termasuk bagian yang kedua dari rukun-rukun Islam. Keislaman seseorang tidak akan sempurna kecuali dengan melaksanakan rukun ini, yaitu ibadah salat fardu atau salat wajib. Dan ibadah salat ini memiliki keutamaan yang sangat banyak sekali. Keutamaan ini akan diberikan kepada orang-orang yang mengamalkannya dan terus menjaganya sampai akhir hayatnya. Di antara keutamaan yang disebutkan terkait dengan ibadah salat lima waktu, yang pertama adalah ibadah salat termasuk dari pondasi atau tiang agama, sebagaimana diriwayatkan dalam hadis yang sahih, annaha ruknun min arkani ad-din wa la yakumud-din illa bihi. Salat termasuk rukun di antara rukun-rukun agama, dan tidak akan tegak agama seorang kecuali dengan salat. Disebutkan dalam hadis yang sahih dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, bunyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah. Islam tegak dengan lima hal atau lima perkara. Yang pertama adalah syahadat, seseorang bersaksi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya ilah yang dia ibadahi, tidak ada satupun tandingan sekutu baginya, dan dia bersaksi bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, wa iqamis shalah, dan dia menegakkan salat, yaitu salat fardu 5 waktu. Semisalnya juga dengan hadis Jibril alaihi salam dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma radhiyallahu taala anhu dalam riwayat sahih Muslim. Pada suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam berkumpul bersama para sahabat, dan beliau didatangi oleh seorang yang berpakaian berwarna putih menggunakan imamah, rambutnya hitam, janggutnya lebat hitam, dan tidak ada tanda-tanda seseorang ini selesai dari bepergian atau ada bekas dia sedang melakukan safar perjalanan, dikarenakan para sahabat tidak ada yang mengenalinya. Nah, kemudian dia datang kepada Rasulullah SAW dan menanyakan tentang beberapa perkara, di antaranya adalah rukun iman, dan disebutkan wa tuqimus shalah, dan di antara rukun iman adalah engkau menegakkan salat. Kemudian yang kedua, di antara keutamaan salat adalah Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan salat ini langsung kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam di atas langit. Yang ketujuh, faradahu Allah taala mubasharatan ila rasulihi fi as-sama'is sabi'ah. Ketika apa? Ketika Rasulullah SAW diangkat menuju Al-Isra wal-Mi'raj, berjalan di malam hari, dan Mi'raj naik ke atas langit, sampai ke langit yang ketujuh. Bila wasitatin, dan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan salat ini langsung kepada Rasulullah tanpa ada perantara, tanpa ada perantaranya. Terkait dengan ibadah-ibadah yang lainnya, maka telah datang perintah, dan ini diperantarai oleh malaikat Jibril alaihissalam. Adapun salat 5 waktu itu diperintahkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam di atas langit yang ketujuh. Sebagaimana diriwayatkan dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu di dalam Sahih Al-Bukhari. Di situ disebutkan kisah yang panjang. Di awal kalinya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan atas umat Nabi Muhammad menunaikan dalam sehari semalamnya 50 kali sholat. Kemudian Rasulullah menerimanya. Turunlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika turun bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam. Kemudian ditanya oleh Nabi Musa alaihi salam, "Ma aujabalaka rabbuka li ummatik?" Apa yang diwajibkan olehmu atas umatmu dari Rabbmu? Kata Rasulullah SAW, "Furidat alaihim 50 salatan fil yami wal lailah." Mereka telah diwajibkan untuk menunaikan salat 50 kali dalam sehari semalam. Ketika Nabi Musa mendengarnya, maka beliau menjawab atau membalas pernyataan tersebut, "Irji ila rabbik fa inna ummataka la yutiquna." Wahai Muhammad, kembalilah engkau kepada Rabbmu, karena sungguhnya umatmu tidak akan mampu mengerjakannya. Nah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama malaikat Jibril kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala dan meminta keringanan. Maka diturunkanlah menjadi 25 rakaat dalam sehari atau 25 salat dalam sehari. Kembali lagi bertemu Nabi Musa, kemudian disampaikan lagi hal yang sama seperti pertama. Kemudian Nabi Musa merintahkan kembali kepada Rabbmu, fa inna ummataka la yutikuna. Sampai di akhir, ya, Nabi SAW menyebutkan telah diwajibkan 5 kali dalam sehari semalam atas umatku untuk melaksanakan sholat. Ketika itu kembali ke Nabi Musa AS, dan Nabi Musa mendengarnya, kembalilah kepada Rabbmu, sesungguhnya umatmu tidak akan mampu menunaikannya. Sudah 5 rakaat atau 5 kali sholat, namun Nabi Musa masih mengucapkan seperti ini. Dikarenakan apa? Nabi Musa AS telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala membawa risalah kepada umatnya, dan Nabi Musa telah mengetahui, ya, bagaimana keadaan umat yang dia dakwahi, bagaimana kriteria mereka. Mereka sudah tahu, sangat sangat mengetahui sekali. Namun sehingga diucapkanlah pernyataan seperti ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, aku tidak akan kembali kepada Rabbku karena aku sudah malu untuk kembali meminta keringanan. Setelah itu, ya, diteriakkanlah oleh malaikat, nah, di atas langit, hiya khamsun wa hiya khamsun. Nah, ya, itu 5 kali sholat, namun di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah 50 kali. Ya, artinya dia kewajibannya sama atau berbeda 5 kali, namun nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala sama dengan 50 kali. Wallahu taala alam. Kemudian di antara keutamaan yang lainnya, yang ketiga, bahwasanya ibadah salat termasuk di antara amalan yang dapat menggugurkan dosa-dosa kita. Annaha sababun li takfir dzunub. Sebagaimana diriwayatkan dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu di dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim, bahwasanya beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ara'aitum law anna nahran bi babi ahadikum yaghtasilu fihi kulla yawmin khamsan ma taqulu dhalik yubqika ma taqulu dhalika yubqi min dharanihi. Qalu la yubqi min daranihi syai'a. Qala fadhalika mithlu salawatil khams yamhullahu bihi al-khataya. Rasulullah bertanya kepada para sahabat, bagaimana pendapat kalian seandainya ada sungai yang mengalir di depan pintu rumah kalian, yang dengan sungai tersebut kalian setiap hari mandi sebanyak 5 kali. Yaghtasilu fihi kulla yawmin khamsan. Kalian mandi dalam sungai tersebut sebanyak 5 kali. Nah, mataqulu dzalik yubqi min daranih. Apakah, ya, tubuh kalian akan masih tersisa kotoran? Ya. Maka para sahabat menjawab, qalu la, la yubqi min daranihi syai'a. Tidak ya Rasulullah, tidak akan tersisa sama sekali kotoran di tubuh kami. Ya. Ketika kita mandi dalam sehari 2 kali saja, ini sudah terasa, ya, bersih. Nah. Terlebih ketika 5 kali dalam sehari. Nah, ini terlalu bersih. Maka kata Rasulullah SAW, فَذَلِكَ مِثْلُ صَلَوَاتِ الْخَمْسِ يَمْحُ اللَّهُ بِهِ الْخَطَيَا. Maka seperti inilah permisalan solat 5 waktu. Allah subhanahu wa ta'ala akan menghapuskan dosa-dosa kalian dengannya. Hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, jadi jangan merasa lemah dalam beramal. Dikarenakan setiap ibadah yang kita kerjakan itu kembalinya kepada kita. Manfaat, kebaikan, keutamaan, fadilah itu akan kembali kepada kita. Terkadang seorang tidak merasa sholat ini hanya dikerjakan sebagai rutinitas. Nah, maka ini adalah anggapan yang salah. Ya, dikarenakan kita setiap hari pasti dan pasti terjatuh dalam dosa. Baik dosa kecil, waliyadzubillah dosa besar. Nah, maka ketika mengingat fadilah keutamaan seperti ini, kita akan bertambah semangat dalam mengamalkannya. Kita akan tunaikan dengan sebaik-baik mungkin. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Shallu shalatan muwaddi'." Salatlah engkau seperti salatnya orang yang hendak meninggal. Salatnya orang yang paling terakhir kali. Dia tahu sebentar setelah salat ini dia akan wafat. Seperti itu permisalan yang diberikan Rasulullah SAW. Dia akan sholat dengan sebaik-baiknya. Memperhatikan rukun-rukunnya, wajibnya, sunnahnya, doanya, khusyuknya, ya, yang biasanya seseorang sholat. Akal atau pikirannya tidak bisa khusyuk, tidak konsentrasi. Ya, tercampur dengan pikiran-pikiran yang di luar, yang memikirkan kehidupan-kehidupan di dunianya. Nah, maka yang seperti ini ketika dia diberikan wasiat oleh Rasulullah SAW, salatlah engkau seperti salatnya orang yang hendak meninggal, maka dia akan menunaikan dengan sebaik-baiknya. Di antara keutamaan yang lainnya, yang keempat, bahwasanya salat fardu adalah anna salata awal ma yuhasabu alaihi al-'abdu yawm al-qiyamah. Sesungguhnya salat fardu ini adalah yang pertama kali ibadah yang akan dihisab atau amalan yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di yaum al-qiyamah. Yang akan dinilai atau dinilai pertama kali, dihisab pertama kali, dihitung pertama kali adalah ibadah salat 5 waktu. Ibadah-ibadah yang selainnya nanti setelahnya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan Imam An-Nasa'i. Beliau menyebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwal ma yuhasabu bihi al-'abdu yawmal qiyamah min 'amalihi salatahu." فَإِنْ صَلَحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ وَإِنْ فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرْ. Kemudian lanjutan hadisnya, وَإِنْ انْتَقَصَ مِنْ فَرِضَتِهِ فَقَالَ رَبُّنَا جَلَّ وَعَلَى اُنْظُرُوا هَلْ لِعَبْدِي مِنْ تَطَوُّعٍ فَإِنْ كَانَ لَهُ tatawwu'an atamma biha thumma kutibat lahu sa'iru amalihi mithlu dhalik. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya amalan yang pertama kali akan dihisab pada seorang hamba kelak di yaumul qiyamah adalah salat 5 waktunya. Apabila baik, maka dia telah beruntung dan juga selamat. Dan apabila buruk, maka dia telah atau rusak sholat lima waktunya. Rusak di sini dijelaskan oleh para ulama dengan berbagai macam bentuknya. Di antaranya meninggalkannya dengan sengaja. Dan ini termasuk dari salah satu di antara kekufuran. Meninggalkannya secara menyeluruh. Nah, kemudian rusak. Ya, dia meninggalkan sebagian dan melakukan sebagiannya. Ya, ini yang terjadi di antara di tengah-tengah kaum muslimin. Yang mereka mengaku sebagai muslim, namun mereka melalaikan sholat lima waktu. Fasadat, rusak sholatnya. Maka di sini disebutkan faqad khaba wa khasir. Maka dia telah merugi dan celaka. Waliyadzubillah. Nah. Dan juga di sini fasadat, rusak. Dijelaskan oleh para ulama yang dimaksud adalah rusak ketika tidak sempurna. Ketika dia menunaikannya. Terjadi khalal, kekurangan. Nah. Kemudian, di antara keutamaan sholat yang lainnya, yang kelima, bahwasanya melaksanakan sholat lima waktu ini, hiya sababun lidukhuli al-jannah, sebab yang dapat mengantarkan seseorang ke dalam al-jannah. Sebab terbesar yang dapat mengantarkan seseorang ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis dari sahabat Ubadah bin Samit radhiyallahu ta'ala anhu, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dan Imam An-Nasa'i, hadis yang sahih, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khamsu salawatin katabahunna Allahu 'alal 'ibad, faman ja'a bihinna lam yudayyi' minhunna shay'a istighfafan bihaqqihinna kana lahu 'indallahi 'ahdun ay yadkhulahu al-jannah, wa man lam ya'ti bihinna falaysa lahu 'indallahi 'ahdun in syaa'a 'adzabah wa in syaa'a adkhalahu al-jannah. Rasulullah SAW bersabda, sholat lima waktu yang telah diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya, maka sholat ini barang siapa yang datang dengannya, lam yudayyi' minhunna syai'ah, dan dia tidak melalaikan atau menyia-nyiakannya dengan sedikit pun. Istighfafan bihaqqihinna, dia menunaikannya dengan sebaik-baiknya sesuai dengan hak-hak dari kewajiban salat lima waktu tersebut, maka kana lahu 'indallahi 'ahdun ay yadkhulahu al-jannah, maka dia akan diberikan janji oleh Allah Subhanahu wa taala dimasukkan ke dalam al-jannah. Dan janji Allah Subhanahu wa taala itu pasti. Janji Allah Subhanahu wa taala itu pasti. Ya. Tidak akan diingkari oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang dia datang kepada Allah namun tidak menunaikan salat lima waktu dengan sebaik-baiknya, maka dia tidak akan memiliki atau tidak akan mendapatkan janji tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala akan ketika menghendaki akan menyiksanya, ataupun ketika menghendaki Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya dan masukkan ke dalam al-jannah. Ini di antara keutamaan menunaikan salat lima waktu. Keutamaan yang selanjutnya yang terakhir, ini hanya sebagiannya. Dan di sana masih terdapat keutamaan yang lain yang lebih luas dan lebih banyak. Namun kita mengambil di antara yang terpenting. Anna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat lima waktu ini dapat mencegah kita dari perbuatan al-fahsya' wal munkar. dapat melindungi dan mencegah kita dari perbuatan keji, perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar." Naam. Wa qad qala Ibnu Taimiyah, Al-Imam Ibnu Taimiyah telah menyebutkan, wa bi kulli hal ya, fa sholatu ya la tazidu sahibuha illa khaira. Nah, dengan berbagai keadaan apapun, sesungguhnya salat itu pasti dan pasti akan memberikan kepada hamba yang mengamalkannya itu kebaikan. Ya. Maka nah, seseorang ketika dia melakukan kemungkaran ini, dia dapat melihat kembali kepada sholatnya. Apakah dia telah tunaikan dengan baik, ataukah sebaliknya. Ketika dia terjatuh dalam kemungkaran, maka di sini dia telah melakukan kekurangan, atau bahkan dia telah meninggalkan sholat. Dan ini terjadi ketika kita melihat sejarah perlakuan dari orang-orang fusaq, orang-orang yang buruk, perlaku mujrimin, orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan jahat. Dari keumuman mereka, bahkan bisa dikatakan seluruhnya, mereka tidak menegakkan sholat lima waktu, ataupun mereka menunaikannya, namun mereka terjadi kekurangan di dalamnya. Maka di sini terbukti bahwasanya sesungguhnya inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah seseorang dari perbuatan al-fahsya, kekejian, wal-mungkar, dan juga kemungkaran. Wal-iyadzubillah. Wallahu ta'ala alam. Kemudian insyaAllah ta'ala, terkait dengan pembahasan kitab, kita akan masuk pada pelajaran yang berikutnya. Mudah-mudahan yang sedikit ini dari mukaddimah dapat kita fahami, juga dapat memberikan bekal ilmiah kepada kita, dan juga kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala barakah. Wallahu taala alam. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.